قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا أن يحيى ابن أبي إسحاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من البنينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن ثوري أن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kita kemarin telah mengambil tentang perjalanan Nabi. Beliau sholat di Madinah 4 rakaat, kemudian di Zuhulaifah sholat 2 rakaat. Maka ringkasan kemarin yang sudah kita ambil bahwa tidak boleh mengqasar kecuali pada safar yang mencapai dua marhalah. Baik, dua marhalah ini, marhalah itu dihitung secara kilometernya. Terjadi perbedaan penilaian kalau dibawa ke kilometer. Ada yang mengatakan bahwa marhalah, satu marhalah itu adalah 40 kilo kurang lebih. 40,320. Kalau kita lihat oleh ulama mengatakan bahwa masafah qasar itu, jarak qasar itu adalah marhalatan. Satu marhalah, dua baridan, dua barid. Barid ini kurang lebih 22 kilo, 395. Ini perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa barit itu adalah 20 kilo, ada mengatakan 22. Kemudian al-barit 4 farsakh, أربع فراسخ. فرسخ itu ada mengatakan 5,40, 5 kilo. Koma 40. Ada lagi mengatakan satu farsakh itu 5,599. Kemudian satu farsakh 3 amyal al-Abbasiyah, 3 mil. Satu mil sini saya juga dapatkan berbeda. Ada yang mengatakan 1,680. Ada lagi yang mengatakan 1 mil itu 1,899. 1,866. Yang sebelumnya 1,680. Baik, coba kita bandingkan dulu. Yang mengatakan bahwa marhalah ukuran mereka secara umum adalah satu marhalah 2 barid, satu barid 4 farsakh, satu farsakh 3 mil. Ya, baik. Ukuran yang pertama yang kita lihat bahwa ada yang mengatakan barit itu 1,60. Ada lagi yang mengatakan yang kedua barit itu adalah 22,395. Jadi kalau seandainya mengatakan barit itu 22,9395, berarti satu marhalah kurang lebih 44 kilo. Kalau yang tadi satu marhalah 40 koma sekian kilo. Maka kalau seandainya dua marhalah, ada yang mengatakan 80 sekian, ada yang mengatakan 88, ya hampir 90. Ya, kemudian dari farsakh tadi kita sebutkan, ada yang mengatakan satu farsakh itu ada 5,40, ada yang mengatakan 5,599. Kemudian mil, ada mengatakan 1,688 tadi ya. 1,680. Ada yang mengatakan 1,866. Tapi walhasil kita bisa melihat, mengetahui bahwa secara angka, kalau kita lihat, tidak boleh safar kecuali dua marhalah, berarti 40 atau 44 kali 2. 40 atau 40 koma sekian atau 844 koma sekian kali 2. Berarti 88. Ini kalau kita lihat di dalam ukuran kilometernya kalau dibawa sekarang. Ada yang mengatakan kita tiga marhalah, kalau tiga marhalah berarti 120 kilo. 120 kilo baru boleh. Kalau seandainya di sini arah ke Payakumbuh baru. Kalau ke tinggi belum. Ini menurut Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama mengatakan marhalatain. Baik. Bahwasanya dalam hadis جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين. Kalau mil tadi berapa? 1,866. Yang satu lagi 1,680. Kalau seandainya dikalikan dengan 17 atau 18. Ya 10, 18, 8, 36, 37, 27, 27 kilo. Ya. Waktu lo kala raitu Umar salla bidil Hulaifa rakaatain. Aku melihat bahwasanya Umar salat di Hulaifa 2 rakaat. Waktu lo lalu aku tak katakan kepadanya atau tanya, qala innama af'alu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Hanya saja aku melakukan apa yang aku lihat dari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya adalah hadis Anas bin Malik yang mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal atau salasati farasikh. Baik, salasati amyal sedikit sekali, 1,8. Kalau kita ambil 1,8 ya, bulatkan 1,8 kali 3. Berarti 3, 2, 4, 5, 4. Nah, itu berarti 1 farsakh. Iya, 1 farsakh 3 amyal, 3 mil. Atau 3 farasikh. Kalau 1 farsakh berapa tadi? 5,4. Ya, 5,4 atau 5,599. Walhasil 5, kita ambil aja yang paling rendah, 5,4. 5,4 kali 3 18 4 12, yakni 16,4. Ya, 16,4. 16 kilo. Kalau dari sini sampai ke Simpang Duku kalau arah ke anu. Ya. Atau ke Indarung atau ke Teluk Bayuah. Itu sudah. Walhasil apa yang telah kita ketahui, kita pelajari sebelumnya bahwa pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di Hudzaifah karena beliau melaksanakan haji wada. Target dia dalam safar dia itu adalah Mekah. Maka mayoritas ulama mengatakan target tidak boleh mengqasar kecuali 2 marhalah, yakni artinya lokasi yang akan dituju itu adalah 2 marhalah. Ya, 2 marhalah tadi kurang lebih 88 kilo atau 80 kilo. Kemudian kapan dia mulai mengqasar? Apabila dia sudah meninggalkan, keluar dari kampungnya. Ukurannya dia sudah berpisah dari bangunan-bangunan kampungnya. Taib, hadis yang tadi Syarahbil mengatakan bahwa dia pergi dengan jarak 27 kilo. Kemudian beliau mengqasar salat 2 rakaat. Hadis dari Yahya bin Yahya Tamim. Jadi masafah, jarak yang telah disebutkan tadi, ya, hadza laysa ala sabil ishtirat wa innama waqa'a bihasab alhajah لأن الظاهر من أسفاره أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة وتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر ونوى ذلك فيصليها حينئذ والحديث المطلق مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد وإنما حينئذ يسمى مسافرا. Jadi kesimpulannya yang kita lihat bahwa 3 mil atau 3 farsakh itu bukan syarat, akan tetapi yang menjadi Nabi lakukan adalah apabila dia bersafar jauh, dia sempurnakan dulu kalau seandainya lokasi dia masih di sekitar Madinah. Kemudian beliau keluar, kalau sudah meninggalkan kampungnya, beliau sudah, kalau dapat masuk waktu, beliau sudah melaksanakan qasar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, atau sebelumnya juga, bahwa kalau kita sudah keluar baru bisa mengqasarnya. Kemudian berapa hari ya dikatakan sebagai safar atau boleh mengqasarnya? Hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik dari riwayat Yahya bin Yahya, قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا كم يكلوار بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Madinah ke Makkah. Maka beliau solat dua rakaat. Yani selama safar sampai beliau pulang atau kembali. Lalu aku bertanya, berapakah Nabi tinggal di Mekah? Qala asyran, dikatakan bahwa 10 hari. Imam Nawawi dia mengatakan, hadza ma'nahu annahu aqama fi Makkah wa ma hawaliha. Ini maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama di Mekah dan sekitarnya. La fi nafsi Makkah faqat. Bukan semata-mata di Mekah saja. Wal muradu fi safarihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Yang dimaksud dengan safarnya Nabi ini adalah dalam haji wada'. Faqadima Makkah fi yawmir rabi'. Beliau datang ke Mekah hari ke-4 Dzulhijjah. Ya, sampai di Mekah tanggal 4 atau hari ke-4. Fa aqama biha khamis was-sadis was-sabi'. Hari pertama beliau berarti hari ke-4. Hari ke-5. Hari ke-6. Hari ke-7. Berapa hari dia di Mekah? 4 hari. Di khemah dia pertama. Jadi sampai di lokasi di Mekah, lalu beliau tinggal di situ. hari masuknya hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Hari kedelapan, kharaja minha fi tsamin ila Mina. Hari kedelapan dari tempat singgah tadi, ya, pergi ke Mina hari tarwiyah. Nah, wa dhahaba ila Arafah fi tasi'. Dari Mina ke Arafah tanggal 9. Hari ke-9 ya. Berarti hari ke-9. Hari ke-6 baru jumlah dia di Mekah. Ya. Baik. Wa 'ada ila Mina fil 'ashir. Kembali ke Mina hari ke-10, 7 hari baru. Fa qama biha 11 wa 12 wa nafara fi 13 ila Makkah. Kemudian dia tinggal di Mekah, di Mina 11, 12, hari ke-13-nya dia nafar, yakni keluar, melontar jumrah yang terakhir, pada hari terakhir, dia pergi ke Mekah. Wa kharaja minha ila al-madinati fi ar-rabi'ashar. Pada hari ke-4, beliau kembali. Jadi proses yang beliau lakukan adalah tanggal 4 beliau datang, 5, 6, 7, 4 hari berada di satu tempat. Kemudian beliau pindah ke Mina hari kelimanya. Kemudian ke Arafah hari enamnya. Kemudian hari ketujuhnya ke Mina lagi. Ini tanggal 10 nih. Kemudian dia melontar 3 jumrah untuk 3 hari. Hari 11, 12, 13. Yani hari ke-9 bagi 8, 9, 10. Kemudian hari ke-14 dari Zulhijjah beliau kembali ke Madinah. Berarti dihitung semua prosesi dari pelaksanaan haji beliau hanya 10 hari. Ya. Baik. Nah, jadi dikatakan famuddatu iqamatihi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa hawaliha 10 ayyam, yakni tempo tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan sekitarnya 10 hari. Wa kana yaqsuru as-salata fiha kulliha. Pada itu semua Nabi mengqasarnya. Ya, selama 10 hari tadi beliau mengqasarnya. Wa fiha dalilu ala anna al-musafir. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang musafir idza nawa iqamata duna arba'ati ayyam, apabila dia pengen tinggal di dalam safarnya itu kurang dari 4 hari. Misalkan ke Jakarta 4 hari. Atau kurang dari 4 hari. Sawa yaumid dukhul wal khuruj yaqsur. Maka 2 hari dia masuk dan keluar itu dia pendekkan. Yani dia qasar. Wa anna thalathata laysa iqamah. 3 hari itu bukanlah iqamat namanya, bukanlah muqim. Jadi kalau seandainya niat dia tinggal di sana 3 hari, maka hari pertamanya qasar, kemudian 3 hari qasar, Kemudian hari dia keluar qasar. Ya. Wa anna thalathata laysat iqama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama wa huwa wal muhajiruna thalathan di Makkah. Ya. Jadi hari pertama itu tidak dihitung. Hari keempat itu dia beliau datang, itu tidak dihitung sebagai iqamah, baru hari datang dia. Baru dihitung hari iqamah dia itu adalah hari kelima Zulhijjah, ke-6, ke-7. Dia tinggal di situ. Ke-8 dia bergerak ke tempat lain. Sudah pindah dia ke tempat lain. Taib. Fadalla ala anna thalathata laysat iqamatan syar'iyatan. Ini menunjukkan bahwa 3 hari itu bukanlah mukim yang syar'i. Wa anna yawmay ad-dukhul wal khuruj la yuhsabani minha. Hari datang, hari berangkat tidak dihitung bagian dari hari iqamah. Berarti bisa 5 di situ. Ya, kalau kita lihat. Ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, gitu ya. Ke-8. Hari pertamanya ke-4 tidak dihitung. Baru dihitung besoknya. Ke-5, ke-6, ke-7. Kapan dia ke Mina? Hari ke-8. Beliau duhanya berangkat sampai di Mina sebelum zuhur. Di Mina beliau melaksanakan zuhur, qasar, nanti masuk asar, qasar, nanti masuk maghrib, 3 rakaat, nanti masuk isya, qasar. Jadi beliau melaksanakan setiap waktunya sholat, tapi di qasar, tidak di jamak. وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور علماء وفيها خلاف منتشر للسلف. يعني dengan secara global dari yang di atas tadi itulah perkataan Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Maka di dalam masalah berapa lama kita bisa mengqasar, terjadi juga perbedaan. Karena tidak ada ketetapan dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan jika dia ingin mukim 4 hari atau lebih, maka dia mengqasar. Kalau seandainya lebih, menyempurnakan. Kalau kurang dari 4 hari, maka dia mengqasar. Ini sebuah pendapat termasuk juga Syafi'iyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia memandang bahwasanya karena tidak adanya dalil yang konkret yang menunjukkan bahwa berapa hari seorang boleh dia mengqasar ketika dia safar, sebab Nabi SAW ketika pulang dari perang, kalau tidak salah dari Tabuk, beliau singgah pada satu tempat selama 18 hari. Beliau tetap mengqasar. Nah, selama dia tidak punya mukim untuk tinggal di sana, maka selama itu juga dia mengqasar. Ada lagi yang mengatakan begini. Dia tidak rasa-rasanya dia mengurus urusannya misalkan di Jakarta. Hari ini rasa-rasanya selesai, enggak selesai. Besok coba lagi, enggak selesai, enggak selesai, enggak selesai. Setiap hari kayak gitu, walaupun dia 1 tahun. maka setiap itu boleh dia mengqasar. Karena tidak ada niat dari awalnya dia untuk tinggal di sana. Tapi bagaimana dengan seorang yang memang sudah punya niat untuk tinggal? Contoh, pegawai atau mahasiswa yang dari kampungnya dia tinggal di Kota Padang. Tinggal seminggu. Hari Sabtu sore pulang dia. Pulang kampungnya. Sore Ahad balik lagi. Ya. Atau begitu juga seorang pegawai yang mungkin pulang pergi dari rumahnya ke tempat kerja. Ketika dia tinggal misalkan taruhlah dia di kota Padang dia kerja, tapi keluarganya misalkan di kampung ya agak jauh, yang masafah, taruhlah Payakumbuh, masafah qasar. Maka kalau selama dia tinggal di Padang, maka adalah dia menyempurnakan. Ini keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf, kalau menurut Syafi'iyah tadi, bahwa lebih dari 4 hari, dia harus menyempurnakan. Ya, berarti ketika dia pulang di rumah, hukum asal dia tinggalnya adalah di kampung dia. Taruhlah di Payakumbuh. Kemudian dia bertugas di sini, ya, selama 5 hari. Ya, biasanya Senin, Minggu dia datang sore. Ya, Minggu dia datang. Kemudian dia pulang hari Jumat boleh jadi, atau Sabtu. Atau seandainya selama dia safar, dalam perjalanan dia, dia bisa mengqasar. Berangkat dia misalkan dari sini ke Payakumbuh. Dapat asar di Padang Panjang. Maka dia mengqasar sholatnya di Padang Panjang. Kemudian dia teruskan sampai ke rumah. Ya. Tapi ketika dia mukim di sini dan di sana, dia menyempurnakan. Itu khuruj minal khilaf. Keluar dari perbedaan. Ya. Dan tingkat tindakan kehati-hatian kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.